Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Jayakarta Group, Cahyono, Jojon, Uu, dan Joni, bintang tamu Karjo ACDC dengan judul cerita Dunia Gila. Terima kasih atas oplok-oploknya. Dan terima kasih atas sambutan adik-adik, bapak-bapak maupun gadis-gadis yang cantik-cantik, pemuda-pemuda yang hadir pada malam ini. Memang rupa-rupanya melihat saya itu keadaannya kok enggak seperti biasanya. Sudah lama sih saya enggak ketemu sama Anda-anda ini. Kalau enggak salah mengalami sudah 3 zaman. Waktu zaman Jepang aja saya sudah kawin sama orang Jepang. Zaman Belanda ya kawin sama Sinyo. Tahu enggak Sinyo? Sinyo itu gusinya menyonyo itu loh. Memang pindah-pindah ya kawin. Waktu pertempuran ya kawin. Mundur ke hutan kawin sama orang hutan. Sekarang ini sudah nasib saya di kota yang besar di Jakarta ini. Boleh dikatakan seperti saya ini Maryam loh saya ini sebetulnya. Maryam betul. Sudah ngalami kalau gak salah sudah 16 kali kawin mati semua. Loh benar. Ini yang terakhir mungkin suami saya yang korban yang ke-18 nanti mungkin jadi. Kemana orangnya tadi? Mami. Mampet. Loh, sama suami kok panggil mampet? Enggak ya kaget loh, Pap. Nah gitu dong, panggil papi. Itu kelihatannya itu sedep, sedep. Iya, seperti sayuran aja. Loh, kelihatannya kita tuh kan harmonis rumah tangga ini, Mami. Memang banyak hormon, Mas, saya ini. Kok banyak hormon? Aku semenjak kawin sama Tante Maryam, iya, rumah ini aman. Betul. Maling-maling tidak ada, barang-barang pada utuh semua. Habis maling semua takut sama saya. Dikira saya ini sis kamling. Loh, betul. Jadi copet-copet sekarang tuh gak berani sekarang mendeketin semenjak Cahyono tuh kawin sama Tante Maryam. Iya dong. Iya. Ya terus terang aja menuduh kalau saya ini masih pimpinannya perampok gitu kan. Loh, tidak gitu aja. Aduh, istriku yang tercinta, kok manis sekali malam ini. Mulai merangsang loh dia. Merinding jempol aku rasanya. Saya betul-betul cinta, Pak. Kau tidak tahu cintaku sama kamu. Apa betul kata-katamu, Mas Cahyono? Aduh, belalah dadaku ini, istriku. Kebetulan ini ada gobang, Mas. Loh, kau mau belah betul-betul? Jangan dong, istriku. Katanya suruh belah dadanya. Ibaratnya tata bahasa, peribahasanya. Loh, pakai kata-kata mutiara. Mutiara. Maupun kata-kata majemuk gitu ya. Nah. Iya. Iya, ibaratnya saya itu sudah. Ibaratnya kau di pucuk dunia. Tidak akan kulepaskan kau, Tante Maryam. Istriku Maryam. Kok selalu merayu diriku? Mungkin ada apa-apa di belakang hari. Oh tidak, demi cinta saya terhadap istriku Maryam. Aku pun begitu juga, Mas Cahyono. Kenapa istriku? Kalau Mas Cahyono sedang pergi, nah, kalau saya mau makan, ya, buka piring, ya, ikan bandeng saya kira Mas Cahyono. Yang namanya orang cinta, Mas. Ya masa ikan bandeng kayak muka saya. Iya, namanya orang cinta kan gak apa-apa. Ada orang liwat. Aduh, Mas Cahyono dateng. Kenapa? Saya kira Mas Cahyono tahu-tahu RT sebelah itu. Pembantu kita mana? Mana? Pembantu kita mana? Oh, si Anu. Jojon. Jojon. Kemana tadi Jojon? Tadi ditaruh di mana Jojonnya? Tentu Jojon itu saya suruh pergi hari ini. Oh, panggil aja. John. John. Kemana si orang ini? Susah nyarinya. Kemana, John? Apa-apa? Ini gara-gara kamu, istriku sering ngasih hati sama Jojon. Kelihatannya, coba lihat Jojon tuh. Enak aja kerja. Apa-apa? Kok ketawa? Kamu kok ketawa, kenapa, istriku? Ingat kemarin. Main cinta sama Jojon ya? Bukan. Saya mandi diintip. Siapa? Jojon kurang ajar, istriku mandi kamu intip. Enggak, kapan? Ya udah sembarangan aja. Kapan ketemu sama Nyonya nih? Loh, ini orang tercantik bekas Pragawati. Bukan bekas Popeye. Bekas Pragawati, John, jangan menghina, John. Pragawati. Iya. Nyonya bekas Pragawati ya? Benar. tahu nggak sama saya? Nggak tahu. Saya sendiri yang nggak tahu. Ini istriku yang tercinta, John. Iya. Kamu jangan kurang ajar mandi, kamu ngintip, jangan. Ya demi enggak, saya enggak ngintip-ngintip yang waktu sore-sore. Sore-sore. Yang mandi itu. Mm-mm. Salahnya sendiri kenapa pintunya dibuka. Oh jadi enggak ngintip itu ya? Ya enggak ngintip, orang jelas begitu kok. Memang promosi kok saya. Gimana John, tubuh istri saya John? Hah? Gimana coba moletnya? Ya, bintang film tak? Oh ya jelas. Nah, tuh lihat pinggangnya gimana John? Pinggangnya aduh. Kenapa? Tuh perut, apa karung itu. Masa perut apa karung? Menghina ya? Bukan, ya, ini we, ampun Gus ya. Busung lapar kali. Jangan menghina John. Ini ada perlu apa nih, saya lagi di belakang lagi kerja. Kamu tuh ada apa itu kerjaan untuk John hari ini? Apa? Kamu saya suruh ke stasiun Gambir. Ngapain? Jemput anakku UU. Oh, anak tuan yang di Surabaya? Nah, hari ini dia datang. Tolong Jojon jemput di stasiun. Kan dia udah tahu sini pulang sini. Dia belum tahu pindah rumah ini, belum tahu. Kan udah lama pisah. Nah, orang lagi kerja ada aja suruh jemput lah. No, masakannya tergosong lagi. Masak apa lu hari ini? Hah? Masak apa? Udah macam-macam kan kesenangan tuan kan sop tuh. Sop apa? Sop aja. Sop kaki. Nah tuh kaki mertua tuan. Kaki kambing ya, kaki kambing. Udah dipotong-potongin. Nah nanti kalau saya tentu kaki tuh. Sendiri gak percaya. Nah maka itu kalau pakai makan sopnya si Jojon bawa nasi sama nguber sama sop itu kan. Iya nanti. Oke Jon ya. Tahu kan stasiun Gambir? Stasiun Gambir? Nah ya nanti kalau belum tahu kan minta antar aja bisa kan. Tuan kok minta antar sama saya, kamu tuh gimana sih? Lo saya kan orang kerja, Wan. Tuan. Ya yang saya bilang Pak RT siapa kan tuan? Saya itu tuan. Nah, iya, enggak maksud saya kalau saya enggak tahu nanti tolong anterin sama tuan gitu. Enggak. Kamu enggak bisa nyopir itu, apa kalau bisa nyopir kan sudah suruh bawa mobil. Didorong aja kan bisa. Emang nih nyanya nih. Jadi yang pergi ke Tasimun itu. Apaan sih? Ngomong itu lo, tempatnya kereta api kan Tasirun. Bukan Stasirun. Apa itu? Apa, John? Sinasamun. Kok Sinasamun? Tempat kereta. Kereta api berhenti. Iya. Oh. Yang gede. Nih, nyonya nih. Tunjukin, John. Goblok nih, nyonya. Itu tempat berhenti kereta tuh namanya. Apa tuh, John, namanya, John? Apa? Tadi bilang apa? Stasimun. Stasimun. Jelasin, John. Yang betul, John. Bodoh, terngaco lagi. Yang betul tuh apa, John? Pokoknya tempat berhenti aja. Ya namanya apa? Sisanaman. Yang diberhentiin kereta itu loh. Namanya? Stasiun. Nah, bisa bilang stasiun gitu kok. Iya, namanya keliru kan bisa. Kalau pangkalan kereta api itu namanya stasiun. Ya. Kalau bis namanya? Itu? Tian bis. Ah ini ngaco aja nih satu nih. Masa? Tempat pemberhentian bis spiral. Ngaco aja. Pemberhentian bis. Tempat pemberhentian bis, kan bis tuh banyak di Jakarta. Dari jurusan luar kota masuk. Namanya apa, John? Keluar masuk nah, mobil. Namanya apa, John? Saya mau jemput dulu. Jelasin istri saya dulu apa itu namanya. Itu namanya terminal. Nah, iya terminal. Terminal. Nah, kalau kereta api stasiun, kalau bis tuh terminal. Kalau kapal terbang namanya air sport. Kok air sport? Aduh kok goblok sekali istri saya ini. Goblok nih. Terminalnya pesawat apa John namanya John? Masa sport. Masa. Tuh John, kayak Halim Perdana Kusuma. Ayo namanya apa John? Hah? Halim. Ah itu airport. Nah, airport. Itu airport. Airport. Sekarang John ke stasiun ya. Stasiun. Ah, naik apa kendaraan taksi kayak gimana? Ngambil si UU. Si UU. Tuan UU. Ya, Wan UU. Panggil UU. Itu tuan. Iya, tuan. Kecil juga. Tuanmu kecil-kecil juga tuan. Iya, namanya juga tuan. Panggil tuan UU. Saya jemput ke sana. Iya. Nanti saya pulang lagi. Iya, kok udah. Loh, enggak maksudnya kan ini pun perintah orang kerja kalau John enggak pulang di sana aja, berarti saya nginap di sana. Gitu. Memang jengkelkan kok anak ini. Iya. Ayo ke belakang sebentar, ayo. Oke ya. Ngapain di belakang? Tak paku nyengunyeng nih. Udah, ke sana naik taksi ya. Iya, ya. Alah, yuk jalan dulu ya. Ya. Nah, Jojon jalan. Kau sebagai istriku, biarpun itu apa berapa ongkosnya dulu sembarangan jalan dari sini gambar cuma berapa John kasih. Berapa juga ongkos enak aja cuma 2.000 iya cuma 2.000 gak cukup dong ini saya kasih 5.000 ada kembalinya nggak tadi tuh habis belanja ada itu pakai aja dulu itu sial benar cerahkan di sial-sialan wah karena aji ini sekarang kamu istriku ya masak-masak tadi saya sudah beli ayam 5 truk ya. Aduh apa mau dijual lagi lo orang kaya beli ayam gak mau 1-2-5 truk oh ya ambil aja 2 yang jago-jago untuk apa diajak tarung sini ya jago-jago. Ayam 5 truk tolong mami masak iya tulangnya di sop tulang sop daging digoreng bulu dipepes mana ada pepes bulu lo pernah ngerasain belum ya belum dong bulunya digunakan untuk alat badminton iya dong ke dalam mami ya sebentar ya oke. Yang ke dalam siapa mami masak iya ke belakang ya tapi anakku lo kamu tuh udah datang. Iya, Papi. Naik apa kamu? Hah? Naik apa? Jalan. Maksud saya dari Surabaya itu lo naik apa? Lo naik kendaraan, Papi. Naik bus? Iya. Lo jojon tadi, kamu kan kirim surat katanya naik kereta api. Kereta apinya malas. Katanya naik Pak, saya naik Bima. Iya, Bimanya ke rumah sakit. Bukan kereta api, Bima itu lo? Iya, gak jadi terlambat, Papi. Oh, jadi kamu naik bus? Naik bus. Oh, aduh anakku, seneng banget. Sudah gede, waduh Jojon tadi keselipan. Gimana kuliahnya? Bagus, Pak? Oh, kuliah beres, Papi. Pokoknya, banyak teman-teman di kuliah. Waduh, iya. Senang ya, Papi ya. Sudah tingkat berapa sekarang, Nak? Ya, tingkat yang paling atas, Papi. Perlu sarjana? Bukan, atas lagi. Waduh, sudah sarjana dong kalau gitu. Atasnya lagi, Papi. Loh, kok atasnya lagi kenapa? Itu yang uungan itu loh. Kamu itu fakultas atau kabuturin genteng? Ya di fakultas. Wan. Kenapa? Ah, brengsek ah. Saya suruh ke stasiun cari-cari namanya si Tuan U enggak ada. Sampai saya cari tukang rokok kan ada sama. Lu si U bukan? Katanya gitu tuh, Wan. Kenapa? Lu si U bukan? Saya bukan si U. Si U bukan begini. Saya namanya gitu. Sama sekali enggak ketemu. Gak ketemu kamu? Sama sekali gak ketemu. Goblok. Goblok sih. Tuan Uu. Yang goblok itu kamu. Orang udah sampai ke sono cari-cari. Nah ada lagi yang pendekan dari si Uu. Saya tanya-tanya. Bukan si Uu juga. Siapa? Si Kodir namanya. Sekarang Jojon ke terminal bis. Ke terminal bis. Enggak. Ongkos saya yang tadi yang saya pakai tuh berapa? 700. 700 perak? 700 perak, pulang pergi 1.500. Saya ganti 10.000. Nah ini semangatnya kan di sini. Saya ganti 10.000. Penggantiannya ini kan yang cukup nggak 10.000? Cukup lah. Kalau 20.000? Ya kalau 20.000 kalau ada sih nggak apa-apa kan. Namanya juga orang digantiin. 50.000. Cuma 50.000, loh saya ada duit nih 50.000. Wan, jangan segitu gaji saya setahun tuh Wan, 50.000 Wan. Mau gak 50.000? Ya mau, namanya juga kasih. Duitnya mbahmu ya? Hah? Duitnya mbahmu ya? Sana kerja sana, kerja sana. Si Uo-nya gimana dong nih, Tuan Uo. Kenapa? Tuan Uo-nya. Kenapa? Cari-carinya. Nih, Tuan Uo. Ya, prakedel. Kenapa? Ya maaf, Wan, tadi saya cari-cari karena kira-kira dengar kok nggak dengar saya budak ya budak saya untung aja budak ya ini Tuan Uu tuh ini lawan maaf ya tadi naik apa sih Man naik bis bilangnya pakai kereta api saya samperin ke sono naik bis ya sama juga bohong saya ya tadinya mau naik kereta api berhubung kereta apinya nggak bisa jalan dia masih merangkak. Masih ini kali ya masih lengka-lengka halu. Iya. Kan? Jadi saya naik bis. Wan kesana ke pojok digampar mau nggak Wan? Ngomong sembarangan aja. Jojon itu anak saya loh Jojon. Enggak loh saya ikut ngurus jadi saya rasa seneng. Gimana sekolahnya sana? Sekolah enggak? Enak. Asik-asik nggak? Guru-guru ceweknya asik-asik nggak? Ceweknya cakep-cakep. gue di dapur mulu. Ah, udah deh, ke dapur dulu ya. Oke okay, ya. Tutup kan, urusin lah. Kenapa, Pi? Ya, Pi. Kamu sebetulnya datang nih mau saya kawinkan. Mau gak sama kawinkan? Papi gimana? Loh kenapa? Orang masih kuliah. Saya kawinkan! Ah, Papi. Anak muda kayak begitu, kamu saya kawinkan, mau gak? Gak mau. Waduh. Masa gak mau saya kawinkan? Kamu tuh gimana kawin tuh enak. Apa harta benda kekayaan saya itu untuk siapa kalau bukan untuk anakku tersayang? Hah? Jadi mau kawin, Papi? Iya, mau kan? Kalau ini, Papi. Mana? Ini. Loh, ini istriku, ngawur aja kamu, diem aja. Loh. Ini siapa ini? Ini anak kita, anak tiri, tapi anggaplah anakmu sendiri. Oh, mau menguui saya? Loh. Mau ini oh, kenalin nak ya. Ini jangan kok langsung mau anu nafsir saya. Ini Mami Papi. Mami. Aduh, cakep Papi, pinter aja namanya. Lumayan lah. Alah kamu itu kok lumayan. Kamu itu kok lumayan, gimana kamu itu? Uang ketemunya di Monas kok, Nak. Jangan rahasia sama anak. Enggak, di sebelah Monas itu kan ada night club tuh. Iya. Gimana? Kuliahnya di Surabaya. Iya, Mami. Oh, iya. Jurusan mana, Nak? Ya, kadang-kadang ya Purworejo. Loh. Ini sopir truk apa kuliah? Oh, kuliah. Jurusan ini hukum. Oh, dihukum berapa tahun? Loh. Maksudnya jurusan hukum, Mami. Kuliah bagian hukum. Bagian hukum. Oh, iya. Ya mudah-mudahan tercapai yang kau cita-citakan, Nak ya. Iya, Mami. Tapi tujuan bapakmu ini nanti kamu mau dikawinkan. Mau enggak, U? Enggak mau dong. Kok enggak mau? Apa perlu yang ngajari Mami? Masa kawin diajarin? Kamu tuh gimana sih? Untuk ini loh, untuk merayu-rayu cewek itu kan harus cewek loh, Mas. Caranya bagaimana, kelemahan-kelemahan perempuan? Kelemahan itu macam-macam. Nah. Ada yang dirayu aja sudah seneng. Udah dapat gitu. Didapat. Terus? Atau dilus-lus pipinya udah seneng. Terus ada lagi. Kadang-kadang tuh kalau enggak dibabut rambutnya ya enggak. Masa cewek dibetut rambutnya? Rambut ini umbun-umbun ini. Nanti kalau dipestakan ini kan disiapkan kita pakai hiburan kan? Hiburan? Mm-mm. Paling enak hiburan apa, Pak Mi? Karate. Gimana? Ben, kamu yang berantem. Jepongan kayak apa gitu, ben. Karate. Ben itu yang itu ya, yang kejebar-kejebur. Yang enak begitu. Oh, iya. Kami kan tahu hiburan-hiburan. Dimeriahkan di stadion gitu. Ngapain? Kenapa? Tamunya kan banyak. Iya. Jadi nanti dimeriahkan di situ. Kan ini untuk pengiritan. Iya. Jadi kita sedia es satu bal aja cukup. Kok es itu satu bal cukup tuh, apa itu es nanti? Es digantung di depan pintu, ya. Tamu datang nyucup sendiri-sendiri. Iya kan? Oh, jadi setiap tamu suruh jilatin es ya? Apa Mas Prasmanan? Prasmanan makan jalan. Makan jalan paling enak. Makan jalan. Nah, jadi tamu sambil piring sendiri, makan sendiri-sendiri. Gimana coba bicaranya? Sop pertama. Sop, terus habis sop? Iya. Habis sop. Nah. Masih senang tuh. Sop ditarik. Iya, yes, sop seret. Ditarik mundur, seret. Diganti soto. Aduh, cocok. Soto ayam. Soto ayam. Ayam-ayam kalkun. Nah. Enak kan? Iya, Mami. Kalkun di sop. Sop. Ya. Dimakan tarik, seret. Ganti granat. Nanti jadinya enak. Orang gimana nanti makan nyonyor semua dong, Mami. Terserah Bapak sih. Pokoknya kalau mau kawin, mau pesta di mana? Di Lebanon boleh. Aduh. Di Irak boleh. Tenang. Apa Uganda? Uganda bagus. Apa nanti bisa dihibur oleh Idi Amin? Idi Amin. Idi Amin. Bisa. Saya enggak mau. Loh. Saya punya pilihan sendiri. Loh. Kamu punya pilihan sendiri? Iya. Tuh, Mami. Anak, kamu tuh gak mau nurut orang tua? Gak mau. Kecil-kecil saya gedein. Sudah gedein mau dikecilin lagi? Loh. Lah enggak, maunya kawin dong. Kawin? Tidak mau, Pak. Lihat bapakmu orang kaya. Orang kaya. Tahu saya orang kaya. Nah. Tapi kan anak punya pilihan sendiri. Bukan begitu, Mami. Kamu anak satu-satunya. Coba. Ya toh, Mami. Iya dong, kamu harus percaya sama bapakmu. Kekayaannya lihat. Semua semua itu yang punya sungai itu kan bapakmu. punya sungai. Orang kaya kan belum ada punya sungai. Belum ada. Gedung kok sungai? Gedung tingkat 17 tuh. Nah, yang di mana? Itu kan DKI itu. Lawang kekayaannya enggak perlu ditahu omongan sama anak ya, U. DKI. Kamu percaya sama DKI, nah. Sama bapakmu. Harus kawin kamu. Kawin. Kalau enggak mau kasih swing kamu. Biar bapakmu enggak ngajar, aku yang ngajar kamu. Eh, ibu tiri lo kamu itu. Ya, tapi kan enggak apa-apa, ini saya anggap anak saya sendiri. Nah, kamu harus kawin sama Munyok. Pilihan bapakmu. Sama Munyok. Sama pilihan bapak sendiri. Nah. Ya, tapi kan saya udah punya, tapi punya kan dirubah bisa. Operasi plastik. Nah, itu dong. Nah. Apa yang dirubah? Enggak, maksudnya diganti yang pilihannya bapakmu. Ya, enggak mungkin. Enggak dong. Bagaimana? Enggak mau, Bu Mami. Enggak mau? Iya, saya udah janji kok. Bagaimana anak ini? Kamu harus ikut orang tua. Coba lihat ibu imu ini, ibu tirimu ini. Lihatin terus. Nah. Lama-lama blenger kamu ya. Dia itu coba saya kawin sama ibumu ini tanpa cinta. Mm-mm. Tapi setelah kita berumah tangga akhirnya kan toh cinta. Loh kenapa udah lagi? Mau bikin semur apa bikin apa nih? Semur, semur. Semur ya? Semur. Mau punya aja kok bikin sumur. Semur. Oh, semur. Semur. Iya, iya. Ini ada apa sih ribut-ribut aja? Ini masa dikawinkan enggak mau, John. Wah, tolol. Kamu sembarangan tolol. Dikawinin enggak mau. Saya aja pengen ditawarin. Kamu enak aja. Saya kan udah punya. Punya apa? Itu. Yang di mana? Sana tuh. Surabaya? Iya. Oh, iya, tinggi-tinggi lagi ya. Nah. Surabaya sip-sip tuh. Masa nih datang-datang mau kawinin aja? Oh, menggawat orang tua kayak gitu sih. Kan gak enak, dipaksa nah, buat apa? Jangan dong, jangan mau udah. Mendingan liwatin aja udah. John! Apaan sih ya? Yang diliwatin apanya, John? Itu saya bilang jangan nongkrong aja di situ, liwat dikit, ya kan? Iya. Pokoknya kamu harus ikut orang tua, U. Tapi apa alangkah baiknya ikut orang tua? Kekayaan bapakmu apa gunanya kalau tidak diteruskan oleh generasi yang akan datang? Nah gitu, gue sih cuma ngasih tahu aja kekayaan orang tua mau diapain, apa mau ditongkrongin. Lebih baik digunakan. Iya, kalau yang mana-mana boleh ikut, nasihatnya boleh ikut. Tapi kan jodoh gak bisa. Oh, tapi benar juga lo. Iya dong. John, kamu belain mana, John? Gak tahu deh, orang lagi masak dulu lah, masak aja.